بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. هاي orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Wa haqiqatu at-taubah ayyuhal ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala biltizami ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fa hiya ruju'un min makruhin ila mahbub. فيتتضمن أمرين: ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها وإقبال على الطاعة والتزام بها وعزم على الاستقامة عليها. فالتوبة لا بد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكرهه الله والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكرهه الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين. ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك. Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.